Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Dr. Trio Adiono, dosen ITB dan salah satu pakar IT di Indonesia, serta memiliki beberapa penghargaan baik di level nasional maupun di tingkat internasional. Dan beliau juga baru-baru ini dapat penghargaan dari Bapak Presiden kita, penghargaan Setia Lencana atas sumbangsih beliau dalam mengembangkan produk chipset broadband. Bahkan di atas 60% produknya berasal dari asli Indonesia. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita membutuhkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia IT yang tentunya harapannya adalah bisa mengoptimalkan dakwah kita guna khidmat kepada umat dan bangsa yang kita cintai ini. Dan insya Allah nanti beliau menyampaikan sedikit pengantar, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Kepada beliau Bapak Dr. Trio Adiono, falyatafaddal masykura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ya, alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul dan bertemu hari ini. Sebenarnya saya justru mengontak Ustaz Ridwan untuk dapat tausiah. Gak tahu harus memberi sesuatu ini. Tapi intinya insya Allah kita untuk silaturahim aja. Dan saya juga mungkin bisa mendapat banyak masukan juga dari ikhwah sekalian. Ya, mungkin perkenalannya terlalu berlebihan buat saya. Tapi mungkin saya hanya sedikit cerita latar belakang saya, mungkin apa yang saya lakukan, ya tidak hebat-hebat sekali gitu ya. Masih perlu banyak perjuangan. Ya, saya sendiri background-nya sebenarnya ada dosen di ITB ya. Sejarahnya waktu di ambil S3 di Jepang, ya saya dengan profesor sudah membangun perusahaan waktu itu dengan profesor. Tapi memang waktu S3 niatnya sebenarnya membangun industri sebenarnya. Jadi niat untuk S3 itu sebenarnya tadinya ataupun jadi dosen itu sebenarnya awalnya ingin membangun industri sebenarnya. Jadi S3 itu hanya jalan saja waktu itu, ya kesempatan untuk bisa membangun industri itu. Karena pada dasarnya kita cukup sedih melihat Indonesia yang katanya memang kaya, tapi kalau dari segi ekonomi ya, mungkin bukan dari sisi lainnya, kita masih banyak tertinggal, terutama di industri elektronika dan IT. Dan saya berpendapat dari ilmu yang saya ada, bahwa kalau negara-negara maju semua pasti mengandalkan ekonominya dari IT. Yang disebut sekarang itu kalau di Korea ataupun Jepang, mereka menyebut ekonomi mereka itu knowledge-based economy. Ya. Kalau dulu orang menyebutnya kan agriculture-based economy, gitu kan. Industri, kemudian berubah menjadi industrial-based manufacturing dulu, manufaktur, manufacturing based economy, kayak Malaysia itu manufacturing, kemudian berpindah kepada industrial based economy. Nah sekarang saatnya orang pindah lagi ke disebut dengan knowledge based economy, yang mana ekonomi itu berbasis kepada penemuan-penemuan baru, ya, nilai tambah baru yang bisa menjadi mempermudah atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya. Nah, ya kalau riwayat saya tadi di sana belajar, dan kebetulan profesor yang saya belajar di sana juga berminat di dalam industri, akhirnya kita bangun, saya selesai tahun 2002 doktor, kemudian 2,5 tahun di sana saya post doktoral sambil membuat industri chip di sana dengan profesor saya. Ya. Nah, ya tantangan sangat besar juga di sana, tidak hanya di sini yang besar, di sana pun tantangan cukup besar. Ya. Kemudian setelah 2,5 tahun, ya sempat di sana belajar bagaimana prosesnya, sempat kita ke Silicon Valley Amerika juga untuk membuat, alhamdulillah ilmunya cukup adalah gitu dipelajari di saat itu. Nah, tahun 2005 saya pulang. Nah, waktu pulang ke Indonesia, saya melihat di Indonesia agak sulit kita bicara high tech gitu ya. Industrinya enggak ada ya. Teknologinya saat itu belum ada teknologi smartphone, belum ada, ya belum maju seperti saat ini. Jadi orang kalau bicara chip atau apa agak sulit di sini ya. Mungkin terasa juga bagi teman-teman yang belajar S2, S3 gitu ya. Ya, ilmu yang dipelajari dengan kenyataan kan jauh ya. Nah, waktu itu saya mengambil inisiatif, ya sudah kita ini aja gitu, bisnis outsourcing gitu. Outsourcing artinya kita mengerjakan pekerjaan dari luar negeri. Ya. Nah, waktu itu kita kirim orang-orang kita ke Jepang, kita kerja sama dengan perusahaan di sana untuk membantu perusahaan-perusahaan di Jepang untuk membuat peralatan-peralatan elektronik. Seperti Panasonic, kemudian ada macam-macam perusahaan yang kita bantu. Sekitar 1,5 tahun kita lakukan di sana. Ya ada juga beberapa produk yang sampai diekspor ke Amerika gitu ya. Tapi kita tidak mengerjakan semuanya, hanya mengerjakan sebagian outsourcing lah. Ya kalau pakaian itu mungkin kita ada tukang jahitnya lah gitu ya. Ada bagian yang kita lakukan. Tapi produknya yang punya tetap perusahaan Jepang. Nah, setelah 1,5 tahun di sana, saya kembali ke Indonesia. Sebenarnya di Indonesia waktu itu ada inisiatif. Wah, ini import peralatan komunikasi udah sangat banyak sekali. Ya. Sebagai contoh, kayak sekarang mungkin sekitar 50 triliun ya. Kalau kita di industri smartphone ini, per tahun Indonesia import sampai 50 triliun. Nah, ada inisiatif dari pemerintah, kenapa kita enggak buat sendiri gitu kan. Tahun 2007 gitu, ada inisiatif dari pemerintah. Ya udah kita buat sendiri. Nah, waktu itu saya pulang ya, full di sinilah. Kalau tadi yang waktu 1,5 tahun saya bolak-balik Jepang, Indonesia, Jepang. Nah, kemudian kita mulai membangun perangkat ya. Perangkatnya itu teknologi 4G, kalau ini kan 3,5G, kita buat yang 4G-nya. Dan waktu itu teknologinya WiMAX. Nah, itu cukup lama membuat produk itu. Ya. Mungkin sekitar 5 tahunan kita buat produknya, dan alhamdulillah sudah jadi. Gitu ya. Meskipun ada kekurangan sana-sini, tapi insya Allah bisa digunakan gitu, teknologi broadband WiMAX. Namun di pasar Indonesia sendiri ternyata teknologi itu sudah digantikan lagi oleh teknologi baru yang disebut dengan LTE. Ya. Sebenarnya teknologi sama sih, WiMAX sama LTE. Cuma waktu itu ada perebutan bisnis. Ya, karena WiMAX itu adalah operator baru dan yang existingnya nggak mau pakai itu. Ya. Kayak Telkomsel, mereka mau LTE. Gitu. Lebih banyak mau LTE. Ya, akhirnya perangkat kita itu ya kita pakai untuk sebagai contoh di Bandung mungkin untuk rumah sakit gitu ya. Mungkin e-government seperti itu. Kemampuannya yang mirip seperti Wi-Fi seperti itu ya. Nah, itu kita buat sebenarnya kalau jujurnya sih bukan 60%, 95% sebenarnya buatan Indonesia. Karena mulai dari komponen, PCB dan segala macam itu buatan kita lah gitu ya. Jadi kalau ini handphone, kalau dilihat komponennya itu udah buatan kita semua untuk peralatan itu. Cuma yang jadi masalah kan bisnisnya nggak ngangkat gitu ya. Nah itu barang sudah ada, tapi bisnis di Indonesia agak sedikit sulit kita untuk mengharapkan untuk mass production, jika kita masuk ke daerah-daerah sektor yang niche market. Dan kemarin juga kita berapa kali pameran akhirnya ke luar negeri, karena di Indonesia kok kayaknya ini, bulan Maret kita pameran di Jerman, ya. Jerman, Belanda, dan baru bulan lalu juga kita ke pameran lagi di Belgia gitu ya, untuk produk-produk kita. Kalau ya. Kalau di sini di nggak di ini gitu ya, nggak dilirik gitu ya, seperti itu. Ya itu. Nah kemudian ada perusahaan yang saya ada bangun dua perusahaan sebenarnya, satu yang Circa Silicon Technology kalau dilihat. Nah itu, nah karena WiMAX-nya agak kurang ini, kita pindah ke perusahaan satu lagi namanya Fusi Global Technology. Ya, di situ ada beberapa ikhwah juga. Ya. Nah itu tetap melanjutkan WiMAX itu. Kemudian perusahaan yang satu lagi yang bikin komponen, kita berpindah bisnisnya. Bisnisnya masuk ke chip juga, tapi kita bikin SIM card. Ya. Ini nih chip yang di dalam ini buatan kita ini. Ya, ini kan blanknya. Jadi ini ada transistor di sini. Nah, ini kita yang desain semua. Jadi kita masuk sini. Kenapa? Karena berharap kita ini pasarnya lebih mudah masuk. Karena ini Indonesia tuh pakai SIM card setahun itu sampai ada yang bilang 500 juta. Percaya enggak, penduduk Indonesia itu 235 juta atau 227 juta. SIM card terjual di Indonesia 500 juta. Makanya kita sekarang lagi ini, ya alhamdulillah sekarang lagi diproduksi massal. Ya. Ya harapannya sih setahun bisa 60 juta lah gitu ya. Unit yang seperti ini yang kita bisa produksi. Nah ini yang kita sudah buat dan lagi diproduksi massal. Produksinya juga di Malaysia, kita nggak punya pabriknya. Karena harga pabriknya itu 30 triliun. Dan saya juga untuk bangun ini nih kayaknya ada habis uang mungkin 7 miliaran gitu-gitu ya. Untuk bikin ini aja. Ya itu yang untuk itu. Kemudian produk kita selain yang ini, kita juga bikin yang contactless. Yang contactless itu... Ya ada kartu-kartu yang seperti ini, yang kalau didekatkan dengan HP bisa dibaca gitu ya. Yang kan mungkin e-toll, e-money. Nah kita juga udah buat, prototipe-nya sudah ada tapi belum dalam bentuk siap produksi. Kita lagi memasarkan dulu, jadi bentuknya bisa dalam bentuk kartu, untuk kayak di Singapura ini kartu untuk monorail gitu ya. Terus ada juga bentuknya macam-macam.